percaya apapun yang akan terjadi nanti, kau tetap tersandra rahasia di hatiku. Berdiri berapa dan bertemu nanti, kau tetap yang semua dihati. Waktu tak hanya kami satu hari, takut ku terlalu hingga ku dimiliki. Kalau begini semua hanya bersihnya hak egoku, sifatku telah merobohkan aku. Dan waktu pun terus berlari, dan aku pun semakin mengerti apa yang akan ku hadapi.